Mitra Bisnis, pemerintah sedang merevisi kurikulum pendidikan untuk diterapkan mulai tahun ajaran depan. Kurikulum saat ini dinilai sangat kaku, membosankan, dan tidak efektif. Dalam kurikulum baru, jumlah mata pelajaran akan dikurangi, seperti IPA dan IPS untuk tingkat SD akan dihapus. Pendidikan karakter akan menjadi fokus, dan metode pengajaran melibatkan siswa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan CEO Binuschool, Bernard Gunawan. Pak Bernard, apa komentar Anda terkait revisi ini? Komentar saya, apakah saat ini perlu dirubah atau tidak, tergantung secara nasional bagaimana. Memang model belajar itu beda sama bangku sekolah dulu. Jadi modelnya lebih kelompok-kelompok kecil gitu. Sehingga semua siswi dilibatkan di dalam satu discussion. Kelompok-kelompok kecil di dalam kelas gitu. Jadi kalau model belajarnya untuk membentuk siswa lebih mandiri dan belajar lebih cepat. Cuma tentunya pemerintah merespon perkembangan pendidikan saat ini. Saya setuju sekali dengan pembentukan karakter bangsa Indonesia harus dicicip menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Pada waktu di dalam perjalanan yang banyak hal di lingkungannya, nah itu yang perlu memang menurut saya pendidikan karakter itu sangat penting. Bagaimana Bapak menilai kurikulum yang berlaku saat ini? Saat ini kalau saya lihat ya, dari sisi kurikulumnya sendiri kelihatannya sudah oke. Namun metode pembelajarannya, kelas modelingnya itu yang perlu, bukan model kelas lagi, tapi model kelompok kecil, discussion itu. Cuma persiapan-persiapan itu perlu dipersiapkan secara keseluruhan ya, terutama untuk di daerah-daerah yang di kota-kota kecil. Pemerintah dalam hal ini harus mencoba untuk bantu supaya paling tidak menyamakan tingkat pendidikannya dengan di kota-kota yang besar. Saya yakin bisa, jadi anak kecil itu secara naluri pun kalau di model kelompoknya dari mulai TK sudah belajar bersosialisasi, di SD pun juga begitu, lebih terarah, terfokus. Lalu ada usul Pak, hal penting apa yang perlu diperhatikan dan dimasukkan dalam kurikulum baru nanti? Saya pikir juga cukup bagus, cuma ya itu modeling kelasnya itu perlu disempurnakan, pendidikan karakter menurut saya juga sangat penting, sehingga kalau kita bicara berkembangnya bersama-sama itu sangat penting menurut saya sih. Demikian CEO Binuschool, Bernard Gunawan. Saya Wendy Lim.